السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, bertemu kembali kita melalui udara di radio yang kita cintai ini dalam rangka mempererat tali ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, sesama anak bangsa, dan juga menambah ilmu pengetahuan. Adalah pada surah Ali Imran ayat 175, yaitu menurut kajian tafsir Syekh Muhammad Utawalli Sya'rawi jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang bercerita tentang perang Badar, yang kita lihat pada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, senantiasa saja orang-orang yang kufar ya, terus melakukan berbagai intimidasi, melakukan berbagai tekanan-tekanan, sehingga mereka harapkan umat Islam takut menghadapi mereka. Maka Allah melalui surah ini, ayat ini, menjawab semua perbuatan mereka. Innama dzalikum, sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang kufar dan pengikut-pengikutnya, adalah syaitan-syaitan. Yukhawif itu adalah menakut-nakuti. Jadi tidak betul. Artinya mereka hanya menggertak-gertak aja. Yang mereka takut-takuti itu ada awliya'ahu, kawan-kawannya, agar mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan. Maka kata Allah, fala takhawfuhum. Maka di sini jangan kamu takut kepada mereka. Nah, alasannya jika kamu betul-betul beriman. Jadi umat Islam hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Jadi di sini pekerjaan syaitan itu adalah mempertakut-takuti, menggertak-gertak para pengikut-pengikutnya. Yang pada dasarnya apa yang dia janjikan itu tidak ada pada konkretnya. Apa yang mereka takut-takuti itu tidak pada kejadiannya. Maka di sini kita melihat ayat ini menunjukkan hakikat tauhid yang sangat kentara, bahwa sifat khauf itu harus ada di dalam diri manusia, tetapi ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan wa khafuni, hendaklah kalian takut kepadaku. Takut kepada Allah berarti kita berusaha untuk menjaga syariatnya dan berusaha untuk mengamalkan, sekaligus menghindar dari hal-hal yang mendatangkan murkanya, karena kita takut kepadanya. Jadi takut kepada Allah berarti kita berpikir positif tentang Allah, dan kita akan mencoba untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan cemas tadi. Maka bainal khauf war raja, kata Utsman bin Affan, bila ada orang yang hatinya antara khauf dan raja, maka dia telah merasakan hakikat iman yang baik. Nah, pendengar yang berbahagia, ini sebagai ulasan awal dari tafsir kita pada hari ini insyaallah bersama saya ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal. Kami persilakan kepada Ustaz Fajrul untuk. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ketika Allah berfirman innama yalikumus syaitan, ya. Innama ini kan tadulu alal hasar. Al hasar itu untuk mengukuhkan artinya. Artinya Ustaz Hanafi, Ustaz Zainal, kita dalam menjalankan syariat ini jangan takut kita terhadap bisikan-bisikan setan. Iya. Karena sifatnya itu hanya sementara, tidak kekal dia. Dalam arti kata diikutkan pun sampai dimanapun diikutkan ini tidak akan membawakan kita dalam kehidupan yang abadi. Iya, betul. Sedang begitulah Allah mengingatkan kepada kita seluruhnya. Jadi ketika Allah berfirman innama dzalikumus syaiton, disebutkannya dulu bentuk setan itu. Yeah. Karena setan ini yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Yeah. Yang selalu yukhawifu awliya'ahu. Yeah. Jadi ada bahasanya begini. Kadang-kadang orang kalau mendengar kata awliya ini adalah wali-wali, kan gitu. Sebetulnya tidak. Kalau kita ditambahkan dengan nama Allah, Auliyaullah, itu artinya wali-wali Allah. Tapi ketika kita idopahkan atau kita tambahkan Auliyaus Setan, itu artinya kawan-kawan setan. Yeah. Ah, begitu dia. Jadi tergantung bentuk dan susunan kata itu. Yeah. Maka dia akan mempengaruhi arti. Jadi tidak baku di artinya. Begitu dia. Jadi Allah sudah mengatakan jauh-jauh hari, falata khofuhum. Eh, jangan kau takut sama mereka itu. Nah, kira-kira gitu. Takuti aku. Artinya, jalankan perintahku. Apa yang disampaikan Rasulullah, ikuti, taati. Perintah Rasulku, utusanku maksudnya. In kuntum mu'minin. Jika engkau itu memang betul-betul orang yang beriman. Kalau tidak, maka kita tidak akan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kata-kata yukhawifu ini banyak sekali. Baik dari bisikan, baik dari godaan yang mata melihat kita, pikiran kita, semuanya itu selalu setan masuk dari segala arah penjuru. Jadi setan itu menakuti itu dari kiri, dari kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, kan gitu kan? Muka dan belakang. Kenapa atas, di atas kepala kita ini tidak? Karena disitulah tempat transfernya amal kita, istilahnya begitu. Allah, makanya setan itu tidak pernah tidak memasuki berani. Dari atas. Masya Allah. Makanya ada doanya seperti itu. Tuh, ya Allah, jauhilah aku dari apa yang menggangguku sebelah kiri dan kanan, muka dan belakang. Betul, betul. Nah gitu. Bawah ini kenapa tidak? Karena disitulah kita sujud. Untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simbol ubudiyah. Sirrul ubudiyah. Rahasia bagaimana inti dari ibadah kita itu. Supaya Allah transfer langsung ke kepala kita. Begitu dia. Allah. Jadi seperti bagaimana setan ini membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Flashback lah jauh-jauh seperti itu dulu. Setan mengatakan seperti ini, wahai Nabi Adam, sebetulnya Allah melarang kau tidak memakan buah kuldi itu karena supaya kau tidak jadi malaikat. Kan hebat kali rayuannya itu. Terus, kenapa kamu supaya Allah melarang itu supaya kamu tidak menjadi penduduk, supaya kamu menjadi penduduk surga yang asli, maka makanlah itu. Ah, gitu. Jadi rayuan ini kan sangat bagus sekali. Sehingga orang akan terbuai. Ingatlah, segala rayuan apapun bentuknya ketika itu lari dari manhaj Allah, disitulah kita akan menemukan sebuah kehancuran. Makanya seperti penjelasan selanjutnya itu, sebelumnya itu kajian kita yang sebelumnya itu, seperti hal-halnya ujian ini, memang dasarnya bagus membantu, tapi disitulah kita kekhawatiran kita dari kemampuan anak-anak itu sebetulnya. Membuat hal yang dicapai itu sifatnya hanya patamorgana, tidak abadi dia. Nah begitu, jadi apapun yang dicapai seakan-akan itu katanya ini hasilku, padahal hasil dari yang lain-lainnya. Begitulah setan itu selalu membisikkan dari sudut apa saja. Sehingga kadang-kadang kita itu terlalai, terbuai dari apa yang dijanjikannya, apa yang dibisikkannya, terus dibisikkannya ila kiamisa'ah, sampai hari kiamat itu datang nantinya. Begitulah setan itu selalu membisikkan, mengganggu dalam kehidupan manusia. Tapi Allah mengatakan, dengan kasih sayang, fala takhafuhum, jangan kau takut sama mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Bagaimana takut kepadaku ini? Bukan seperti setan membisikkan, tapi jalankan perintah Allah, syariatnya, perintahnya, rasulnya, bagaimana yang dianjurkan oleh rasul, in kuntum mu'minin, jika engkau itu memang betul orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Iya. Saya melihat menarik sekali pernyataan wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kamu beriman. Jadi permasalahannya iman, kembali lagi kepada iman. La ilaha illallah itu bukan ungkapan lisan semata, tapi keyakinan di dalam hati dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Terkadang kita zikir la ilaha illallah 100 kali, tapi habis itu menghadapi ujian ini pun kita suruh anak kita udahlah, apa, kasih aja uang 150.000 tuh lulusnya itu nanti ujian. Nah, ini musibah. Musibah. Sebenarnya disebutkan jangan sampai curang. Dalam perang Uhud terlihat kecurangan dilakukan oleh sahabat, ingin cepat merampas harta rampasan, tapi rupanya fatal akibatnya. Nabi sudah mengatakan jangan turun dari bukit karena nanti akibatnya fatal. Begitu satu orang mulai curang, itu bukan satu saja yang akan kehilangan. Ini kan rugi kan aku sendiri, aku dapat, kalian nggak apa-apa, kalian tetap di sini. Tapi sistem menjadi rusak. Di dalam Uhud kita melihat pelajaran bagaimana kecurangan itu merusak sistem dan akhirnya kekalahan dialami oleh umat Islam pada term kedua. Walaupun term ketiga umat Islam dapat menguasai Uhud. Begitu juga dalam ujian. Walaupun tekad kita baik, kalau misalnya anak-anak tidak dikasih bocoran soal, memang kita lihat dalam ujian kasat mata kita lihat aman, tidak ada yang nyontek, HP aman, tidak ada kebocoran. Kenapa? Karena memang setelah ujian anak-anak ada ujian guru. Inilah sebenarnya yang rusak. Jadi memang sebenarnya apakah tidak ada pembocoran di dalam ujian? Ada dan sangat fatal. Sebetulnya yang kita tengok di situ ditinjau dari syariatnya bagaimana. Iya. Sesuai enggak yang aku jalankan ini? Iya. Jadi sebenarnya ingin untuk supaya anak kita masuk di perguruan tinggi top, jangan saja non muslim yang masuk di situ, betul. Tapi caranya curang salah. Kalau mau anak kita berprestasi juga, tingkatkan semua fasilitas, dijor belajarnya, fasilitas yang ada, bagaimana belajar itu menjadi suatu hal yang indah, bukan sekedar hafal, tapi juga dibuat semenarik mungkin, sehingga acara yang tidak baik tadi dapat terhindari dan anak-anak berhasil karena memang dia belajar. Itu tambahan dari saya, Ustaz Nafi. Iya, alhamdulillah. Pendengar yang berbahagia, di sini kita melihat bahwa bagaimana ternyata persoalan refleksi dari perang Uhud ini, ayat ini menunjukkan sebuah aplikasi dalam pelaksanaan agama Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya bagaimana rasa takut ini telah dapat menambah kekuatan dorongan sangat positif bagi diri kita sebagai umat Islam. Takut kita kepada sesuatu yang buruk, maka kita merencanakan untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yeah. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, berarti kita berpikir manajemen, berpikir pengaturan sejak dini. Maka kita melihat kenapa terjadi kebakaran pesawat, jatuhnya pesawat, terbakarnya kapal-kapal, dan anjloknya kereta. Atau rumah penduduk pun banyak terbakar. Atau karena rumah mati penduduk PLN ini, ya. PLN. Coba kalau kita sebagai mukmin takut. Takut dalam artian bukan hanya kepada Allah, takut akan terjadinya kekacauan dan instabilitas di lingkungan kita. Tentunya ya, bagi kita yang takut agar rumah kita tidak terbakar, senantiasalah kita mengawas terhadap api. Dan yang kedua, memeriksa seluruh kabel-kabel rumah kita. Jangan karena kita saja nanti orang 50 rumah tetangga kiri kanan muka belakang ludes. Kalau sudah terjadi mau dibilang apa? Nah, tapi kita kan umat Islam harus yukhawif. Takhofu, takut. Takut bukan hanya takut kepada Allah, saya tekankan, tapi takut tidak terlaksananya misi khilafah kita untuk membangun dunia ini. Maka oleh sebab itu saya melihat yang justru yang menjalankan manajemen antisipasi yang berdasarkan takut tadi adalah orang-orang di barat. Iya. Maka kita harap juga Ustaz Hanafi, kalau bisa setiap kecamatan itu ada pos mobil kebakaran. Salah satunya harus diantisipasi. Atau paling tidak ada pipa air yang siap standby. Untuk membuang, menyiram kebakaran di setiap kecamatan. Betul. Jadi tidak harus sampai ke pusat dulu. Betul. Perjalanan satu jam bulat balik itu sudah bisa habis membakar 100 rumah pula. Ini kan musibah. Jadi inilah yang kita ini lihat bahwa kemudian yang menjalankan itu justru mereka-mereka yang tidak belajar Al-Quran, iya, tapi mereka menggunakan rasionalitas, iya, menggunakan akal mereka untuk mengantisipasi sesuatu yang mungkin tidak terfikirkan dia terjadi. Iya. Nah, maka oleh sebab itu kita melihat seperti PLN juga, ya, seandainya mereka berpikir jernih untuk rakyat betul, tentunya mereka akan siapkan bagaimana mesin-mesin turbo mereka itu harus ready gitu. Iya. Kalau yang baru ya baru, jangan second. Karena harganya pun baru kan gitu. Iya. Ya toh dapat keuntungan secuil pun enggak apa-apalah, namanya iya juga kita untuk rakyat gitu. Nah, ketika dikatakan baru datangnya second, nah berarti rakyat yang rugi. Kenapa? Pemerintah itu kan punya program. Kalau baru sekian tahun baru rusak. Iya. Nah, kalau second separuhnya udah rusak. Iya. Coba yang nanggung separuhnya lagi siapa? Kalau 3 tahun, 2 tahun rusak, iya, setahun lagi ya itu mati lampu. Akibat dari mati lampu ini terbakar. Iya. Tapi tak bisa kita karena banyaknya siapa, bisikan ya itu. Ah iya itu tadi yukhawif. Bisikan-bisikan yang mana bisikan itu pula bukannya menakut tapi menggiurkan orang tersebut. Iya, begini, bisikannya apa? Kamu kan kepala cabang, kamu kan kepala ini. Masa kamu enggak 4 mobilmu? Masa kamu enggak 2 istrimu? Masa kamu enggak 4 rumahmu? Pokoknya yang menggiurkan lah begitu. Jadi akhirnya tapi kuncinya di sini memang sebetulnya kan iya, mukmininnya tadi ini mukminin yang dapat mengkanter ini semuanya. Iya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Pendengar yang berbahagia, kami sangat berterima kasih atas keseriusan Anda untuk tetap mengikuti episode demi episode dalam bedah tafsir ini. Mudah-mudahan kedamaian dan keamanan tetap menjadi milik kita yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.